Wis seprene suwene aku urip karo kowe, merko kahanan kowe ngajak pisahan. Apa kowe ra kelingan janji urip bebarengan, nampa apa anane keajaan. Merko kahanan kowe ninggal sayang, tak terima mas yo atiku kelaran. Sapa wonge atine sing ora lara, kowe medhot tresno merko wong liya. Apa salahku, apa kurangku, teko teman kowe ninggal aku. Sing tak sayang ilang, jaremu aku kurang sayang. Sing tak sayang ilang, jaremu aku kurang berjuang. Merko kahanan kowe ninggal sayang, terima mas yo atiku kelara. Sapa wonge atine sing ora lara, kowe medhot tresno merko wong liya. Apa salahku, apa kurangku, teko teman kowe ninggal. Sing tak sayang ilang, jaremu aku kurang sayang. Sing tak sayang ilang, jaremu aku kurang berjuang. Sing tak sayang ilang, jaremu aku kurang sayang. Sing tak sayang ilang, jaremu aku kurang berjuang. Merko kowe ninggal sayang, tak terima mas yo aku.